بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali kitab An-Nawafil. At-Targhib bi ayat wa adzkar yaqul wa idza asbaha. Dari kitab sahih At-Targhib wa At-Tarhib fi Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang kita masuk di hadis 661. Di halaman 417. Nah, ikra, tarik. طيب قال الشيخ الألباني رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan kepada Fatimah putri beliau Naam Fatimah itu putri terkecil Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling kecil di antara putra dan putri beliau atau putri beliau dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib ketika beliau berusia 15 tahun. Naam. Sampai kemudian meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Fatimah, "Ma yamna'uki?" Apa yang menghalangi kamu? Antasma'i untuk kamu mendengar. Ma'usiki bih. Apa-apa yang aku wasiatkan kepadamu dengannya. Antaquli idza asbahti wa idza amsayti. Kamu ucapkan ketika kamu masuk waktu subuh dan ketika kamu masuk waktu sore. Ini termasuk zikir pagi dan zikir sore. Ya Hayyun ya Qayyum birahmatika astaghisu aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan dzikir ini dibaca ketika seseorang dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan gelisah. Naam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Fatimah untuk merutinkan zikir ini ketika di pagi hari dan juga ketika di sore hari. Naam, ya hayya ya qayyum bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Aslih li, perbaiki untukku sya'ni kullah, segala urusanku. Perbaikilah segala urusanku. Wala takilli, dan jangan engkau serahkan aku. Ila nafsi, kepada diriku. Tarfata'in, sekejap mata pun. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki segala urusan kita. Aslih li sa'ni kullah. Meminta segala urusan kita diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, wala takil di ila nafsi tarfata'in, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolongnya, membantunya, dan tidak menyerahkan urusannya kepada kita masing-masingnya. Ya. Karena jika urusan diserahkan kepada kita masing-masingnya tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah, tentunya kita tidak mampu untuk menjalankannya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya. Tidak bisa kita tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa ya, aslih li sa'ni, dan diawali dengan tawassul, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup, zat yang menegakkan makhluk-makhluknya. Naam, wahai zat yang maha hidup, ya hayyun ya qayyum, zat yang maha hidup, zat yang mengurusi, menegakkan hamba-hambanya, birahmatika, dengan rahmatmu, ini juga tawassul, astaghitsu, aku meminta bantuan. Istighasah, permintaan tolong di waktu genting. Istighasah. Baik. Nah. Rawahu An-Nasa'i wal Bazzar bi isnadin sahih wal Hakim wa qala sahih ala syartihi ma. Ini termasuk zikir yang hendaknya kita amalkan rutin di waktu pagi dan di waktu sore. Ya. Rangkaian zikir-zikir yang hendaknya kita baca rutin di waktu pagi dan di waktu sore. Ini termasuk min adhkar as-subah wal masa. Baik. Istamir. Hadis yang terakhir dari bab ini. Thank you. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mahir dalam masalah Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan kepada Ubay bin Ka'ab, innallaha amaroni ya Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku, an aqra alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku membacakan kepadamu, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Mendengar itu kemudian Ubay bin Ka'ab menyatakan, samani laka, apakah Allah itu menyebut namaku kepada anda? Jadi Rasulullah ketika menyatakan Allah memerintahkan kepadaku agar aku membacakan ini kepadamu, Ubay bin Ka'ab menyatakan, apakah Allah menyebut namaku? Kata Rasulullah, na'am, Allah menyebut namamu. Disebutkan rifak fabaka Ubay. Kemudian menangislah Ubay bin Ka'ab. Nah, tangisan haru. Ya. Nah, namanya disebut oleh Zat Rabbul Alamin. Ya. Namanya disebut oleh penguasa yang menguasai segala alam ini. Nah, sebuah kenikmatan, sebuah kebanggaan. Nah, inilah yang kemudian membuat beliau menangis. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Naam. Baik. Annahu kana lahu jurnun min tamrin. Ubay bin Ka'ab memiliki jurnun. Jurnun itu tempat untuk mengeringkan tamr, mengeringkan korma. Ya. Jurnun bidom mil jim, paling akhir itu. Wa sukunir ra jur. Wa al baidar. Nah, tempat. Ada yang menyebutkan itu apa ya, tempat baskom atau semisalnya. Al-Muhim, ini seperti tempat penyimpanan dan pengeringan gandum. Ini dipakai untuk tamar, untuk korma, tempat nyimpan korma. Fakana yan kusu, dan tamarnya itu berkurang. Fakharasahu dhata laylah, karena melihat tamarnya ini kok kurang, maka Ubay bin Ka'ab berinisiatif untuk menjaganya. Nah, pengen tahu ini siapa kira-kira yang mengambil tamar ini. Fa'idha huwa bidabatin, ternyata Ubay bin Ka'ab menjumpai dabah, binatang sibhul gulam al-muhtalim, yang mirip dengan pemuda al-muhtalim. Muhtalim itu pemuda yang sudah baligh, mukhtalim. Fasallama ali. Lalu Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam kepadanya. Faradda ali salam. Dijawab salamnya. Faqala ma anta. Kata Ubay bin Ka'ab, kamu itu siapa? Jinniyun am insiyun? Kamu itu golongan jin atau golongan manusia? Nah, mungkin dari sisi fisiknya ini apa nggak biasa, ya. Sehingga muncul pertanyaan ini, ya. Kamu itu jin apa menungso? Nah, karena mungkin belum pernah melihat wujud seperti itu. Nah, ini menunjukkan Ubay bin Ka'ab itu kuat tauhidnya, ya, dan pemberani. Nah, coba Daniel naik kita ini, nah, berjumpa dengan model orang gini, kira-kira kita sempat enggak tanya sampean jin apa menungso? Enggak sempat tanya, ngelihat wujudnya wis aneh gitu. Ya, paling wis melayu. Nah, ini sempat ditanya, ya, diinterogasi. Nah, karena fisiknya kok lain ini, enggak kayak orang-orang biasanya. Ya. Anda ini jin atau dari golongan manusia? Faqala jinniyun. Aku itu jin. Kira-kira kalau kita sudah nanya dan dijawab jin, terus lapo? Apa terus ada apa wawancara setelahnya? Atau kemudian ditinggal melayu? Meskipun wis bolak-balik ngaji kitab tauhid usul salasa kasus syubhat, ya. Naam. Itu menunjukkan luar biasa. Ini bukan orang yang biasa-biasa saja ini. Sahabat ini baginda. Naam. Langsung wawancara, berdialog, ya, dengan jin. Baik. Qala nawilni yadak. Kata Ubay bin Ka'ab, coba sih lihat tanganmu. Nah, ini sudah apa pertanyaan yang ketiga kalinya ini, ya, urutannya. Si nontoki tanganmu. Fa nawalahu yadahu fa idza yadu yadu kalbin. Dia tunjukkan tangannya, ternyata tangannya itu tangannya anjing. Tangannya, wujudnya tangannya anjing. Baik. Tadi sebutkan dabah. Dabah itu binatang. Tapi mirip pemuda. Binatang tapi mirip pemuda. Bisa jawab salam lagi. Bisa jawab salam, ditanya itu jawab. Diperintah, tunjukkan tanganmu, ya ditunjukkan tangannya. Dan ternyata tangannya itu berupa tangannya anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalbin, bulunya bulu anjing. Qala hadha khalqul jin. Kata Ubay bin Ka'ab, bentuknya jin itu ngene ta? Bentuknya jin itu kayak gini ta? Qala qad alimatil jin. Kata jin ini, jin itu sudah tahu anna ma fihim rajul asad min, enggak ada yang paling kuat selain aku. Ini berarti jin kelas piro ini? Pokoknya dia terkuat. Enggak ada golongan jin yang lebih kuat dibandingkan aku. Oh, ini kelompok jin wis paham lah, ya. terkenal ini namanya jin satu ini. Nah. Qala fama jaa bika? Dan terus apa tujuanmu datang ke sini? Ya. Apa tujuanmu datang ke sini? Semakin kita membaca kisah ini menunjukkan godek itu luar biasa sahabat ini. Nah. Ini jin yang paling ditakuti di kalangan jin, sudah masyhur di kalangan jin, enggak ada yang lebih kuat dibandingkan dia. Diajak apa? Dialog, ya. Wawancara. Nah, ini jin terkuat. Nah, diperintah lagi, manut lagi. Belok tangan, lihat tangan. Hei, apa tujuanmu datang ke sini? Qala balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Telah sampai kepadaku kamu itu, anda itu senang sedekah. Anda itu senangnya sedekah. Fajina nusibu min ta'amika, kami datang ingin mendapatkan makanan anda. Kami datang ke sini ingin dapat bagian sedekah dari makanan anda. Qala fama yunjina minkum, kata Ubay bin Ka'ab, terus apa yang bisa menyelamatkan kami bangsa manusia dari kalian, dari bangsa jin, ya. Apa sih yang bisa membuat kami selamat dari gangguan kalian? Qala hadhil ayah, ayat ini, allati fi suratil baqarah, yang ada di dalam surat al-baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ini jin, ya, yang paling kuat. Ketika ditanya apa sih yang bisa menyelamatkan kita bangsa manusia dari gangguan kalian itu, ayat kursi. Pembacaan ayat kursi itu pengapesane. Nah, jarang loh apa ada pendekar itu membocorkan pengapesan. Ini dibocorkan ini loh, ayat kursi wis. Pokoknya kena ayat kursi gak usah apa-apa. Enggak tahu ini jinnya jujur atau bodoh, ya. Ini ayat kursi ini. Nah, ini senjatanya. Man qala hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan ayat kursi, membaca ayat kursi ketika di sore hari, ujira minna hatta isbiha, maka dia akan dilindungi dari kami sampai subuh. Dia akan dilindungi dari gangguan kami bangsa jin sampai subuh. Wa man qala hina yusbihu, dan barang siapa yang mengucapkannya ketika di pagi hari, ujira min hatta yumsia, dia akan dilindungi dari gangguan kami sampai sore. Ya. Nah, ini keutamaan ayat kursi. Jin yang terkenal paling kuat ini kalah dengan ayat kursi, dengan pembacaan ayat kursi. Baik, ikhwan fillah azani wa azakumullah. Kadang, ya, kadang mungkin kita pernah menjumpai sesuatu yang mirip-mirip demikianlah, ya. Kemudian kita mengamalkan, kita baca ayat kursi, kok enggak ada pengaruh ya? Gak berimbas, gak ada efeknya sama sekali. Setan ya tetap gak melayu, tetap di situ, jangan salahkan ayat kursinya, salahkan dirimu. Ini kan senjata, senjata setajam apapun itu, secanggih apapun itu, tergantung yang memakainya. Nah, yang memakainya memang orang-orang yang terlatih, ya senjata itu bisa berbahaya. Nah, tapi kalau senjatanya ampuh, kemudian orang yang memakai enggak ampuh, ya enggak ada gunanya. Cara memakainya enggak bisa. Cara memakainya enggak bisa. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sama juga ketika kita membaca, mengamalkan doa-doa. Barang saya membaca ini, fadilahnya ini. Kok enggak dikabul-kabulkan dia? Introspeksi diri. Ya. Bukan kemudian menyalahkan doa yang dibaca. Bukan menyalahkan hadis yang kita amalkan. Tapi introspeksi diri kita. Ya. Mungkin masih banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ya. Mungkin kadang kita pernah ngalami enak-enak turu, tiba-tiba apa ya, kayak enggak bisa bernafas itu, ya. Orang ngaraninya apa? Tindian, ya. Baca ayat kursi. Ya. Baca ayat kursi. Nah, buktikan dan yakin, ya, maka itu akan menghilang. Nah, yakin, jangan ragu-ragu. Nah, yakin. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika di pagi hari, Ubay bin Ka'ab ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu. Ubay bin Ka'ab cerita kepada Rasulullah. Kayak kisahnya Abu Hurairah. Ya. Cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inilah kebiasaan para sahabat. Rujuknya kepada ahlul ilm. Rujuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika ada kejadian-kejadian, ketika ada masalah-masalah yang belum diketahui hukumnya, masih bimbang ini benar atau salah, rujuk kepada ahlinya. Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sering kita ulang-ulangi, nah, soal pertanyaan itu babul ilm, ya, pintu untuk mendapatkan ilmu. Bilisanin saul, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya bagaimana bisa mencapai derajat keilmuan yang demikian tinggi, diantaranya bilisanin saul, dengan lisan yang sering tanya, ya. Jangan malas tanya, ketika tidak tahu tanya, tanya, tanya. Nah, bilisanin saul. Nah, wa qalbin aqul. Dengan hati yang berakal, ya, memahami dengan hatinya. Naam. Wa bil badani ghairi malul. Dengan badan yang enggak malas. Ini cara mendapatkan ilmu. Tanya, memahami, kemudian gak malas, semangat, nah, gak malas-malesan. Nek, malas-malesan, gak pernah tanya, karena orang yang gak tanya itu imma mustahyin wa imma mustakbir. Imma dia memang malu, sungkan, enggak nanya, wa imam mustakbir, sombong dia. Nah. Wis ndak iso, enggak mau tanya. Nah. Baik. Kemudian hatinya juga tidak bisa dipakai untuk memahami. Baik, maka enggak akan bisa mendapatkan ilmu. Terkadang hatinya berpenyakit, hatinya sakit, sehingga susah untuk memahami ilmu, sering lupa. Kenapa? Kasratul ma'asi, banyak kemaksiatan yang telah diperbuat. Ini sebagaimana nasihatnya Waqi' kepada Imam Syafi'i yang mengeluhkan hafalannya. Maka dinasihatkan bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan. Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Imam Syafi'i rahimahullah mengeluhkan jeleknya hafalannya, padahal beliau itu luar biasa hafalannya. Kelas tinggi hafalan beliau itu. Beliau itu sejak kecil yatim. Rata-rata, Allah alam, rata-rata para tokoh itu yatim. Sejak kecil itu sudah ditinggal bapaknya, rata-rata, kebanyakan lah. Coba baca biografi orang-orang yang sukses, para tokoh itu seringnya yatim. Hanya diurusi oleh ibunya. Karena memang susah ekonominya. Kalau dapat hadis, kalau dapat ilmu, Imam Syafi'i itu nulisnya di rosoan-rosoan itu. Barang-barang yang pecah-pecah ditulis. Nah, sudah ditulis dimasukkan kamarnya. Nah, sampai penuh kamarnya dengan rosoan. Sehingga ibunya marah-marahin. Ini rumahnya jadi gudang rosoan. Maka Imam Syafi'i pun ngapalkan semuanya, kemudian dibuang rosoannya, dipindah ke dalam hatinya. Biqol bin Akul. Luar biasa kuat Imam Syafi'i. Sehingga pernah disebutkan, ini diceritakan Syekh Arafat Hafizullah dalam daurah kemarin. Ketika ada muallim ngajari santrinya untuk ngafalkan, itu Imam Syafi'i hafal, yang dia bukan termasuk santrinya. Nah, dari awal sampai akhir disuruh untuk mengulangi bisa beliau. Padahal orang ini enggak ngajari Imam Syafi'i. Ngajari yang lainnya, di majelis yang lainnya, tapi beliau hafal. Nah, luar biasa kekuatan hafalan beliau. Tapi beliau masih mengeluh jeleknya hafalannya. Nah, baik. Maka kemaksiatan itulah di antara yang bisa mengganggu pemahaman seorang ketika mempelajari ilmu. Ya. Banyak-banyak istighfar, ya. Hati-hati kita itu mungkin kotor, bahkan mungkin sudah sakit dan sakit parah. Kalau jasad mungkin sudah harus opname, sudah harus dioperasi karena saking gawatnya, rusaknya. Karena itu dalam hati gak kelihatan, orang pemiliknya tenang-tenang saja. Dalam keadaan setiap memahami gak paham-paham, gak bisa memahami. Kalau itu dilanjutkan mungkin tambah parah tanpa diobati, maka hatinya mati. Nah, kalau hatimu mati itu berdoalah kepada Allah minta ganti hati yang lainnya. Nah, kasratul ma'asi. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Maka sering kita lihat hadis-hadis semisal ini. Sahabat menjumpai Rasulullah, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringnya ketika selesai sholat subuh, Rasul itu tanya kepada para sahabatnya. Nah, ada yang bermimpi tadi malam, mimpi apa? Ya. Diceritakan kepada Rasulullah, kemudian ditakwilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kejadian apa? Disampaikan para Rasulullah. Ya. Abu Hurairah dalam kisah yang sudah kita bahas, demikian pula Ubay bin Ka'ab, menjumpai peristiwa yang luar biasa. Pagi harinya mendatangi Rasulullah, faqala, Rasulullah memberikan respon, memberikan jawaban, shadaqal khabith, benar khabith itu, ya ini setan itu benar, jin itu benar, khabith, beliau sebutkan khabith, shadaqah, benar dia. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sebagaimana kemarin sudah disebutkan, ini juga diambil faedah, al-haq itu dalatul mu'min. Al-haq itu barang hilangnya kaum muslimin, dimanapun dijumpai diambil. Al-haq meskipun keluar dari mulutnya orang fajir, meskipun keluar dari mulutnya mubtadi, itu diambil. Selama itu al-haq. Selama itu al-haq. Tidak bisa kemudian al-haq ditolak. Enggak, kenapa? Karena yang mengucapkan fulan, ya, dia ahlul bidah, ditolak. Enggak bisa, selama dia al-haq, ya. Selama dia itu al-haq. Nah, di sini apa yang diucapkan oleh setan, ya, oleh jin, diambil dengan rekomendasi Rasulullah. Sodaqo al-khabith, ya. Nah, lewat rekomendasi Rasulullah, sehingga kita tahu ucapan fulan ini al-haq. Kenapa? Dari Rasulullah, ya. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Oh, kalau begitu ya kita datangi aja majelis-majelis hizbiyun, majelis-majelis ahlul bidah, kan mosok dari awal sampai akhir salah kabeh, ya. Mestinya kan ada al-haq yang diucapkan. Itu yang kita pilih-pilih, kita pilih-pilih. Nah, lah Anda itu siapa? Nah, apakah Anda sudah punya saringan untuk bisa menyaring? Oh, ini lo al-haq, ini al-batil. Saya ambil al-haqnya tok aja. Nah, yang penting kan saya ngaji dan saya pilih-pilih. Ini yang diingatkan Syaikh Rabi' hafizahullah, ya. Orang-orang yang dahulunya salafi yang sekarang menjadi hizbi itu awalnya demikian, ya. Sok berilmu, nah, masuk ke majelis-majelis yang demikian, majelis-majelis yang gak jelas, kemudian mau pilah-pilah dan pilih-pilih, nah, saya bisa ini al-haq, ini al-batil. Nah, doa Anda itu punya saringan apa untuk nyaring ini al-haq ini al-batil? Ya. Di sini kan ada, sini diterima karena Rasul menyatakan shadaqal khabith. Ada rekomendasi ya Rasulullah. Yang tahu ini al-haq yang kita ambil dari Rasulullah, bukan langsung dari iblis, bukan langsung dari setan, bukan langsung dari jin, tapi Rasul kita menyatakan shadaqal khabith. Ya. Tokoh ahlul bidah kemudian menyatakan sebuah ucapan misalnya, dan menurut para ulama ahlu sunnah, ucapan yang diucap untuk al-haq kita terima. Kenapa? Ada rekomendasi dari para ulama ahlu sunnah, ya. Bukan langsung kita ambil langsung dari majelis-majelisnya mereka lah. Sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, jangan salah. Nah, kemudian memakai hadis ini dipakai al-haq itu diterima dari siapapun, ya. Nah, sehingga majelis apapun dihadiri, ya. Yang penting kan kajian Islam, ya. Semuanya dihadiri, nah. Sehingga otaknya itu dijadikan tong sampah, nah. Ada kajian khawarij, ya, yang sering mencela penguasa, mengkritik penguasa dihadiri. Ada mereka-mereka yang nyerempet-nyerempet kesyirikan dalam kajiannya, ya, dihadiri. Semua model-model kajian dihadiri. sehingga otaknya menjadi tong sampah. Tep, kayak orang-orang Ikhwanul Muslimun. Segala pemikiran sesat ada pada mereka. Dikumpulkan jadi satu. Nah, maka Ikhwanul Fidina Azani wa Azakumullah salah kalau kemudian pakai dalil ini atau dalilnya Abu Hurairah kemudian mengambil al-haq dari ahl bidah langsung dari mereka tanpa rekomendasi ya, dari para ulama yang lebih ngerti tentang itu. Nah, misal Ikhwan Fidina Azani wa Azakumullah ada kitab-kitabnya ahl bidah misalnya itu ditahqiq oleh para ulama, ditahqiq, ditaklik. Nah, ini benar, ucapin benar. Itu yang kita ambil. Itu yang kita ambil. Misalnya, Ihya Ulumuddin, nah, kitabnya Imam Al-Ghazali. Di situ ada hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Nah, meskipun disebutkan beliau ini di akhir hidupnya beliau taubat dari ilmu kalam. Nah, ditahqiq di situ, diterangkan ini hadis yang palsu, ini yang sahih. Ya. Maka ketika di situ ada nukilan-nukilan yang al-haq di situ, kita ambil dengan perantara para ulama yang sudah menyaringnya, ya. Yang sudah menyaring. Sehingga ketika kita tidak punya saringan, jangan kemudian memberanikan diri membuka langsung kitab aslinya, misalnya Ihya Ulumuddin. Nah, tanpa punya saringan kita. Ya, ini benar apa salah enggak ngerti. Ini hadisnya sahih atau bahkan maudhu enggak ngerti. Sampai kemudian mengerucut diringkas menjadi muhtasar minhajul qasidin. Ya, Ibnu Qudamah. Nah, muhtasar minhajul qasidin. Saya dulu belajar di pesantren itu sebelum membaca usul salasah membaca minhajul qasidin. Ya, itu masalah akhlak, masalah adab. Itu ringkasan usulnya itu dari Ihya Ulumuddin. Ya. Dan kitab Ihya Ulumuddin kitab baku ya, pegangan pesantren-pesantren Salafiyah, Syafi'iyah. Ya. Ini harus punya kitab ini. Kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam. Ya. Kalau ini dikritik ngamuk mereka ini. Nah, sama kitab tafsirnya Jalalain. Nah, ini nek santri itu ya di pesantren Syafi'iyah, Salafiyah itu mestinya punya itu. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin anzani wa azzaikum. Saya dulu waktu mondok di Serowo itu ngajinya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ustaz Ainur Rafiq Gufron. Nah, Jalalain itu kitab masyhur di kalangan santri dan pesantren. Ya, kitab tafsir yang ringkes ya. Tapi itu ada ta'wil sifatnya, mentakwilkan ayat-ayat sifat. Sehingga para ulama kemudian nulis taklik terhadap kitab tafsir Jalalain. Nah, penyimpangannya diterangkan. Sehingga kalau beli tafsir Jalalain itu beli yang ada takliknya. Ya. Jadi kalau enggak punya saringan jangan langsung baca itu. Ada takliknya. Nah, ini diterangkan ini loh sifat takwil sifatnya ini. Ya. Jadi, ada beberapa ulama yang nulis takwil yang ada dalam kitab tafsir Jalan itu tafsir yang paling ringkes secara bahasa itu bagus secara bahasa. Nah, tapi perlu hati-hati takwilnya. Ya. Kalau disandingkan dengan yang ada takliknya itu, nah, dari sisi bahasanya disebut yang para ulama yang paling selamat. Ya. Kitab tafsir yang paling ringkas itu tafsir Abdurrahman As-Sa'di. paling selamat. Tafsir salafi itu, ya, pengarangnya salafi. Nah, itu mestinya setiap salafi punya itu tafsir paling minim, tafsir As-Sa'di. Ya. Kalau saya tidak bisa baca itu tafsir As-Sa'di itu, cuwili tulisan itu satu jilid itu. Nah, 150 ya, ya harganya segituan, segini tebalnya. Nah, ada keluar kemarin tuh yang cetakan Saudi 4 jilid. Masya Allah, itu bagus. Cetakan Saudi 4 jilid itu berarti tulisannya gede ya, yang tua-tua itu mesti beli yang itu ya. Itu lo pakai kacamata enggak ketok nek 1 jilid itu. Wis jelas enggak ketok, enggak bisa baca. Wis ya. 40-an ke atas itu ya. Nek baca tafsir As-Sa'di wis enggak ketok blas. Kayak garis-garis tok. Itu yang sudah ahli nahwu shorof ya, enggak sok maca. Saya enggak pernah belajar malah enggak sok belas. Jadi kalau mau beli, beli yang banyak. Itu cuma kemarin itu 750. Nah, cuma 750. 4 jilid cetakan Saudi. Beli kitab itu cari yang cetakan Saudi mentas. Nah, nyelengi kitabnya. Tafsir As-Sa'di mesti punya seorang salafi. Nah, meningkat Ibnu Katsir. Nah, paling enggak demikian. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Ya. Kutubus Sittah, nek duwe-duwe. Nah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Oh, dilengkapi semuanya. Nah. Kapan maca ini? Mati, yang penting tuku. Nanti ya, sebetulnya tuku. Nah. Kita enggak bisa baca. Loh, anak-anak kita kan belajar. Ya. Anak-anak kita itu belajar. Nah. Warisan yang terindah itu ketika mewariskan ilmu, mewariskan kitab. Nah, itu warisan terindah itu, Masya Allah. Jadi ketika dulu saya di Jogja, di pesantren, hari-hari di situ kan seringnya masuk maktabah. Ya. Dulu saya tahun-tahun terakhir, tahun kelima itu tugasnya cuma di maktabah. Kalau baca Zadul Ma'ad itu, Zadul Ma'ad kan banyak ikhtilaf. Langsung Ustaz, cari mana yang rajih. Cari memang rajih. Ini ikhtilaf. Ikhtilaf disebutkan dalam Zadul Ma'ad, cari yang rajih sehingga sebuah maktabah. Nah, buka-buka. Nah. Dan itu beliau rahimahullah, ada kitab-kitab khusus itu tinggalan dari bapaknya. Tinggalan dari bapaknya. Sampai sejarah Indonesia dengan ejaan apa itu ya? Ejaan lama, ejaan Suwandi. Itu masih ada. So, peninggalan maktabah, ada peninggalan buku-buku dan kita-kita dari orang tuanya. Baik. Itu peninggalan yang luar biasa ya, mewariskan kitab-kitab dan ilmunya. Baik. Saya enggak bisa baca, tapi saya alhamdulillah punya rezeki yang lapang. Beli kitab, kasih kepada thalibul ilmu yang masih belajar, dapat aliran pahala. Dapat aliran pahala. Ini ikhwan fi din, anzani wa azakumullah, wallahu a'lam. Syawab. Baik, ini akhir dari bab ini dan setelahnya nanti masuk ke bab yang barunya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Besok libur karena anak-anak mau refreshing ya, kembali ke pengaturan pabrik. Apa namanya itu, factory reset, pikirannya di reset. Nah, habis imtihan ya, kemudian liburan 10 hari, jadi liburan 10 hari. Nah, taklimnya ya libur sementara, refreshing. Liburan, taklimnya libur beberapa hari, beberapa hari. Insya Allah. Nanti dikhabarkan kembali ketika dimulai. Jadi nanti disiapkan dua kitab yang sudah habis ya. Sabtu, Sabtu itu kan At-Tibyan sudah selesai, ada pada pembukaan. Kita nanti akan masuk tafsir insya Allah, Suratul Baqarah. Kita akan baca tafsir Jalalain insya Allah, kalau nggak ada perubahan. Kemudian gantinya Kabair, kita akan membaca Muhtasar Zadul Ma'ad insya Allah ya. Kita akan baca di bab yang pertama Muhtasar Zadul Ma'ad itu tentang Sama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Sama'il Rasulullah. Nah, baik, insya Allah ta'ala. Baik, yang bisa beli asli ya, yang ada rezeki beli kitab asli. Nah, yang belum punya rezeki bisa fotokopi ya, fotokopi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.